Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, peserta kajian Jumat pagi Musola al-Ikhlas Sendowo dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan fikih berdandan dari Al-Fatwa fi Zinati Binti Hawa karya Ummu Salamah Al-Abbasiyah hafizahallahu ta'ala. Kita sampai pada poin pembahasan tentang bulu atau rambut di bagian badan yang lain. Maka di sini dibawakan pertanyaan yang ditujukan kepada para ulama yang duduk di Lajnah Daimah lil Ifta' tentang hukum tindakan wanita menghilangkan rambut atau bulu di badannya. Maka jawaban beliau-beliau, yajuzulah hadzalika, hal tersebut boleh dilakukan oleh si wanita, ma'ada sya'ral hajibi wa ra'si, selain rambut atau bulu alis dan rambut kepala. Maka tidak boleh bagi wanita untuk menghilangkan rambut di dua tempat tersebut. Demikian juga wala syai'an minhuma, atau sedikit dari keduanya. Wa tatawalla dzalika binafsiha au zaujiha, dan hendaklah yang melakukan hal tersebut adalah dia sendiri ataukah suaminya atau salah satu mahramnya. Fima yajuzu ayatali alaihi min jismiha, maka boleh dilakukan oleh mahramnya untuk bulu-bulu yang boleh, untuk bagian badan yang boleh dilihat oleh mahramnya dari badan seorang wanita. Atau demikian juga seorang dan sesama wanita, fima yajuzu laha, untuk bagian-bagian badan yang boleh bagi wanita tersebut untuk melihatnya dari badan sesama wanita. Demikian dari Fatwa Lajnah Ad-Daimah jilid yang ke-17. Ya, maka di sini kita lihat pendapat yang diambil oleh para ulama yang duduk di Lajnah Ad-Daimah tentang An-Namas. Ya, maka beliau-beliau berpendapat bahasanya an-names itu juga hanya terbatas pada bulu alis. Maka dikatakan boleh menghilangkan bulu-bulu, bagi wanita untuk menghilangkan bulu-bulu dan rambut yang ada di badannya kecuali di dua tempat, yaitu alis. Kenapa alis? Karena dia termasuk names. Kemudian yang kedua adalah rambut kepala, karena terlarang bagi wanita untuk mengundul rambut kepalanya. Dan berkenaan dengan dua bagian rambut ini, maka beliau sampaikan tidak boleh menghilangkannya. Artinya menghilangkan seluruh rambut tersebut sehingga tidak tersisa sedikit pun. Ini, kalau ini untuk bulu alis, maka jelas. Maka itu bagian dari an-names menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa saya katakan pendapat yang paling kuat? Karena terdapat perselisihan ulama tentang masalah kapan disebut names. Apakah harus dengan mencabut ataukah menghilangkan meskipun bentuknya ngerik atau ngerok atau menggunting, apakah itu termasuk names ataukah tidak. Ini kalau tidak dengan cara mencabut, ulama berselisih pendapat. Oleh karena itu tadi saya katakan menurut pendapat yang paling kuat, yang tidak membedakan antara mencabut, menggunting, mengerok dan lainnya. Atau kemudian menghilangkan rambut kepala secara total, ini berarti gundul dan ini tidak boleh. Kemudian beliau katakan di sini, di fatwanya dikatakan wala syai'an minhuma, atau sedikit dari keduanya. Kalau sedikit dari alis, maka itu benar. Ini sedikit dari alis termasuk names yang tidak boleh. Maka termasuk names adalah menipiskan alis. Menipiskan alis. Kemudian yang kedua adalah sedikit dari rambut kepala. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Nih, apakah boleh bagi wanita untuk memangkas rambut kepalanya? Nih, kalau menggundul tidak boleh. Bagaimana kalau cuma potong pendek atau motong saja atau gunting sebagian dari rambut kepala? Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan telah kita bahas di depan khilaf ulama dalam masalah ini, dan pendapat yang lebih tepat telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat. Untuk wanita yang memotong sebagian rambut kepalanya, pendapat yang lebih tepat itu satu hal yang diperbolehkan selama tidak ada unsur-unsur yang terlarang di dalamnya, semacam serupa dengan model rambut laki-laki dan yang lain. Dan kita jumpai dari fatwa lajnah di sini, dari kata-kata wala syai'an minhuma, menunjukkan kalau di fatwa ini para ulama yang menandatangani fatwa ini sepakat dengan ulama yang potong pendek untuk rambut wanita juga terlarang. Maka adapun kemudian bagian-bagian yang lain, bulu yang ada di bagian yang lain, maka boleh selain alis dan rambut kepala. Maka termasuk di antaranya kaki, tangan, dan boleh di sini bahkan boleh jadi dituntunkan, yaitu bulu ketiak dan lainnya. Nah, siapakah yang melakukannya, maka boleh, maka binafsiha, dia sendiri atau suaminya. Dan suami istri itu tidak memiliki aurat antara satu dengan yang lain. Mahramnya, boleh jadi misalnya bapaknya atau kemudian anaknya, namun untuk mahram tentu ada aurat. Oleh karena itu dikatakan, fima yajuzu ayatalli alihi min jismiha. Dan aurat sesama mahram yang tidak boleh atau yang boleh dinampakkan untuk sesama mahram adalah mawadi al-wudu, adalah anggota badan yang menjadi bagian dari anggota wudu. Maka jika yang menghilangkan, maka jika itu adalah kegiatan menghilangkan bulu di tangan, maka anak boleh. Anak boleh, bapaknya boleh, dan seterusnya. Karena tangan sampai siku tentu adalah bagian dari anggota wudu. Dan ini boleh diperlihatkan kepada mahram. Kemudian boleh juga imro'atun atau wanita yang lain. Atau wanita yang lain. Namun ada batasan mana yang boleh diperlihatkan ataukah tidak, apa yang diperbolehkan ketika di depan sesama wanita muslimah. Maka dikatakan di sini fima yajuzu. Fima yajuzu untuk mengisyaratkan bahasanya hanya sebagian badan saja yang boleh diperlihatkan dan boleh dipegang oleh sesama wanita muslimah. Dan pendapat jumhur ulama, jumhur fuqaha, aurat sesama wanita muslimah adalah antara pusar sampai lututnya. Maka jika itu tadi misalnya menghilangkan bulu di punggung, misalnya, maka boleh dilakukan oleh sesama muslimah. Kemudian kutipan selanjutnya adalah dari perkataan Syaikh Utsaimin rahimallahu taala. Beliau katakan, "Tsumma mal faidah?" Kemudian apa manfaat kita jadikan wanita seakan-akan dia adalah rupanya seperti matat, seperti karet, laisa fiha syai'un minasy'ar, tidak ada badannya sedikit pun bulu. Dan wa may yudrina, dan boleh jadi dan apa yang membuat kita tahu, la'ala boleh jadi menghilangkan bulu yang Allah tumbuhkan Dan Allah tumbuhkan itu dengan hikmahnya, itu ternyata memberikan dampak negatif kepada kulit, meskipun dalam jangka waktu yang lama. Sekarang tidak kelihatan dampaknya, nanti setelah tua boleh jadi baru terlihat dampaknya. Boleh jadi, beliau mengatakan boleh jadi. Karena apa yang alami itulah yang ideal, itulah yang terbaik. Sumama yudrina, kemudian dari manakah kemudian kita tahu, boleh jadi pendapat yang benar adalah pendapat ulama yang mengatakan bahasanya menghilangkan bulu di betis, di paha, di perut, satu hal yang tidak diperbolehkan. Di anahata, karena bulu ini adalah dari ciptaan Allah Azza wa Jal, dan mengubahnya menurut pandangan sebagian ulama adalah bagian dari mengubah ciptaan Allah. Dan Allah Azza wa Jal telah mengkabarkan bahasanya mengubah ciptaan Allah adalah di antara bentuk mengikuti perintah setan. Dan Allah serta Rasulnya pun tidaklah memerintahkan untuk menghilangkan bulu-bulu tersebut. Fal aslu, maka menurut sebagian ulama kaidahnya, fal aslu, hukum asalnya, annahu muharramun la yuzalu, itu hukumnya haram, tidak boleh dihilangkan. Wa hakadha dhahaba ilahi ba'du ahli ilmi, demikian pendapat sebagian ulama, yaitu diantaranya adalah Abu Ja'far At-Tabari. Walladzina qalu bil jawaz, dan ulama yang mengatakan boleh menghilangkan bulu betis, perut atau paha atau tangan, la yaqulu, nanti mereka tidak mengatakan bahasanya menghilangkannya dan mempertahankannya itu levelnya sama. Bal al-wara', bahkan sikap hati-hati dan sikap yang lebih baik, bulu-bulu tersebut tidak dihilangkan, meskipun itu satu hal yang tidak haram. Li'anna dalil tahrimihi, karena dalil untuk mengharamkannya tidaklah terlalu kuat. Maka di sini disampaikan di dua paragraf ini tentang masalah menghilangkan bulu di perut, di paha, di betis, di tangan, di punggung, itu satu hal yang diperselisihkan ulama. Satu hal yang diperselisihkan ulama. Ada ulama kembali kepada perselisihan apakah ini termasuk mengubah ciptaan Allah ataukah tidak. Maka ada ulama yang mengatakan ini mengubah ciptaan Allah dan hukumnya haram. Ini Abu Ja'far At-Tabari. Demikian juga ini adalah pendapat Al-Albani berkenaan dengan pengertian An-Namas. Ini kemarin telah kita bacakan dan kita sampaikan pendapat beliau, An-Namas adalah menghilangkan rambut di badan yang hukum asalnya, dan namas adalah haram, bahkan haram, bahkan dosa besar. Sedangkan namas itu dalam definisi Al-Albani adalah menghilangkan bulu di badan. Maka semua, baik itu di tangan, di kaki, di punggung, di perut, di wajah, di alis, itu semuanya namas. Kemudian ada pendapat yang kedua yang membolehkannya. Dan ini adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Alasan beliau, karena inilah hukum asalnya dan dalil untuk mengharamkannya tidaklah begitu kuat. Menyebutnya sebagai menghilangkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dinilai kurang tepat, karena mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tercela itu satu hal yang syaratnya adalah untuk kecantikan dan bersifat permanen. Untuk kecantikan dan bersifat permanen. Kalau tidak bersifat permanen, maka tidak termasuk tahyir, mengubah ciptaan Allah. Oleh karena itu dibolehkan memberikan warna untuk uban, dibolehkan untuk kemudian atau dianjurkan bahkan wanita untuk memberikan warna pada kukunya dan seterusnya. Namun bila sampaikan ulama yang membolehkan itu tidak mengatakan, itu mengatakan bahasanya meninggalkannya itu yang itulah yang lebih baik. Ya, dan akan saya bacakan tambahan keterangan berkenaan dengan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam masalah ini. Ya, beliau ditanya tentang, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya tentang hukum menghilangkan bulu dan rambut yang ada di tangan dan kaki. Maka beliau katakan jika bulu tersebut itu terlalu banyak, lebat sekali di tangan dan di kaki, fala ba'sa, maka tidaklah mengapa menghilangkannya. Kalau tidak dihilangkan, wah kayaknya mirip-mirip makhluk yang lain. Fala ba'sa min izalatihi, maka tidaklah mengapa menghilangkannya, li'annahu musyawwihun. Karena bulu yang terlalu banyak tersebut itu memperjelek tampilan. Maka orang akan melihatnya sebagai penampakan makhluk yang lain. Kemudian yang kedua, wa in kana adiyan, namun jika itu lumrah jumlahnya, kadarnya tidak berlebih, wajar. Maka di antara ulama ada yang mengatakan, artinya belum mengatakan ulama khilaf, ada ulama yang mengatakan la yuzalu, tidak boleh dihilangkan, karena menghilangkannya adalah bagian dari mengubah ciptaan Allah Azza wa Jal. Namun ada juga ulama yang mengatakan boleh dihilangkan karena itu satu hal yang didiamkan oleh Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan masaqatallahu anhu fa huwa afun. Apa yang Allah diamkan maka itu adalah kelonggaran dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya satu hal yang tidak harus bagi kalian, tidak pula haram bagi kalian. Ya, maka di sini, Syekh Ibnu Utsaimin merincinya menjadi dua rincian. Ya, itu lebat yang berlebihan ataukah normal. Ya, kalau lebat berlebihan, beliau menegaskan boleh. Kalau normal, maka beliau mengingatkan ini adalah satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Dan ulama yang membolehkannya, mereka mengatakan bahasanya bulu di badan itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama ditegaskan oleh syariat haram untuk dipangkas, digunting, atau kemudian dikerok. Kemudian yang kedua yang ditegaskan oleh syariat kalau hal tersebut diperintahkan untuk dihilangkan. Kemudian yang ketiga adalah bulu-bulu yang didiamkan. Wa manasu syar'u, dan apa yang ditegaskan oleh syariat kalau haram untuk dikurangi atau diambil, maka tidak boleh dihilangkan. Semacam lihyah untuk laki-laki. Demikian juga namasul hajib. Namas untuk alis bagi wanita dan laki-laki. Maka di sini kita jumpai bahasanya Syekh Ibnu Utsaimin itu mengatakan bahasanya names itu khusus untuk alis. Dan larangan names itu bersifat umum untuk laki-laki, perempuan dan laki-laki. Kemudian ada bulu-bulu yang syariat menegaskan secara tegas memerintahkan untuk menghilangkannya atau memangkasnya. Semacam bulu ketiak, kemudian bulu kemaluan, dan kumis bagi laki-laki. Kemudian apa yang Allah diamkan, maka itu satu kelonggaran. Karena seandainya itu adalah bulu tersebut Allah inginkan untuk ada, tidak Allah inginkan untuk ada, tentu secara tegas Allah perintahkan untuk Allah hilangkan. Seandainya bulu tersebut adalah satu bulu yang Allah inginkan untuk tetap ada, niscaya syariat akan memerintahkan untuk mempertahankannya. Fala masa kata anhu, maka tatkala Allah itu diam dalam masalah ini, kana hadza raji'an ila ikhtiyaril insan, maka ini mengacu kepada keinginan masing-masing orang. Jika dia mau dia hilangkan, dan jika dia mau dia bisa pertahankan, wallahul muwafiq. Demikian penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin di fatwa beliau yang lain. Beliau katakan ini satu hal yang boleh karena itu satu hal yang didiamkan oleh syariat. Namun di fatwa yang dikutip di sini, di fatwa fi zinati binti Hawa, ada tambahan keterangan bahasanya boleh di sini bukan ya, boleh dalam artian dihilangkan dan tidak dihilangkan itu sama saja dan sederajat atau selevel. Akan tetapi boleh dalam pengertian yaitu tidak dosa, tidak salah, namun sebaiknya menimbang khilaf ulama dalam masalah ini tidak usah. Ya, maka dengan ini selesailah bab pertama berkenaan dengan perhiasan ya, bagi wanita berkenaan dengan rambut dan bulu. Kemudian kita masuk pada bab 2 yaitu zinatul wajahi, ya, perhiasan berkenaan dengan wajah. Yang pertama adalah bercelak. Diriatkan Imam diriatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian memakai pakaian berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena dia adalah termasuk pakaian kalian yang terbaik. Dan gunakanlah untuk mengkafani orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian. Dan sesungguhnya sebaik-baik bahan celak bagi kalian adalah ithmit, karena dia memperjelas pandangan dan menumbuhkan ya, rambut atau bulu. Tentang ithmit, di catatan kaki, ithmit itu cara bacanya bikasil hamzah. Hamzahnya dikasrah ith. Demikian juga wal mim, mimnya dikasrah. Bainahuma di antara hamzah dan mim terdapat sa'un. Ya, terdapat huruf sa' musallasah yang titiknya ada 3, sakinah yang sukun. Maka ithmi. Wa huqiya fihi dhammul hamzah. Namun diceritakan juga ada kutipan yang mengatakan bahwasanya untuk ithmit itu hamzahnya di dhammah. Berarti usmit. Berarti usmit. Maka cara baca yang terkenal adalah ithmit. Namun ada juga cara baca versi yang lain yang membacanya usmit. Apa itu ithmit? Hajarun ma'rufun aswad yudrab ilal humrah yakunu fi biladil Hijaz. Dia adalah satu jenis batu yang telah dikenal oleh orang Arab, dan dia adalah batu yang warnanya hitam namun yudrab ilal humrah, kemerah-merahan. Yakunu fi, yang ini ada di Hijaz, Hijaz Mekah Madinah. Namun ismit yang terbaik ajwaduhu yu'tabi min asbahan. Ismit yang terbaik itu didatangkan dari daerah Asbahan, dan Asbahan sekarang adalah salah satu provinsi di Iran. Intaha min al-Fathi, sekian dikutip dari Fathul Bari. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Jabir Al-Tawil dalam hadis yang panjang tentang yang menceritakan tentang hajatul wada. Qal, maka Jabir mengatakan dan sunnya Ali radhiyallahu anhu tiba dari Yaman dengan membawa unta-unta untuk unta-unta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali menjumpai Fatimah, istrinya adalah di antara mimman halla, di antara yang bertahallul. Ini artinya setelah umrah kemudian tahallul, berada dalam keadaan halal dan tidak terikat dengan larangan-larangan ihram. Dan dia memakai pakaian sobiron yang berwarna menarik waktu halat dan bercelak. Maka Ali mengingkari keadaan tersebut, mengingkari Fatimah. Faqala lahu Fatimah, mengatakan sesungguhnya ayahku memerintahkan aku untuk melakukan hal ini. Al-hadis. Wahya ta'ni, dan yang beliau maksudkan dengan ayahnya tentu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Fatimah untuk bertahalul dari ihramnya. Yang jadi sisi pendalilan adalah waktu halat dan Fatimah bercelak. Dan diatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, Tabaqatul Kubra dengan sanad yang sahih, bahasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Abu Hurairah, "Innaka latuhaddisu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisan ma sami'tuhu minhu." Wahai Abu Hurairah, engkau ini bisa menceritakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis tersebut belum pernah aku dengar dari langsung dari Nabi. Maka perlu diketahui bahasanya isu miring berkenaan dengan riwayat Abu Hurairah itu sudah ada sejak Abu Hurairah masih hidup. Ada sebagian orang yang punya isu-isu miring Abu Hurairah ini mencurigakan. Ya, dia cuma 3 tahun bersahabat dengan Nabi, kok hadisnya demikian banyak. Maka isu miring yang tentang semacam ini itu sudah ada sejak Abu Hurairah hidup, bukan hanya isu sekarang bikinan orang-orang orientalis dan pendukungnya. Bahkan di masa beliau hidup hal tersebut, suara sumbang semacam ini sudah ada. Dan di antaranya suara sumbang tersebut di sini diwakili oleh perkataan Aisyah. Engkau ini menyampaikan hadis-hadis aku belum pernah dengar. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Ya ammah, wahai ibuku, tolap tuha wa sagholaki anha al-mir'atu wal-mikhalah wa makana yusriluni anha syai'un." Wahai ibuku, aku mencari hadis dengan bertanya dengan belajar pada para sahabat yang telah terdahulu dan dengan mengikuti kemana Nabi pergi. Dan menyibukkanmu dari mencari hadis, wahai ibu, cermin dan alat celak. Nah, yaitu berdandan di depan cermin dan pakai celak. Pemakan yusriluni dan tidak ada satupun yang menyibukkan aku dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau pasrah total dengan masalah urusan makan, ya pokoknya ya seadanya, yang penting ya, bisa mengikuti kemana Nabi pergi. Ya, maka beliau katakan, wajar jika aku dengar hadis satu hal yang tidak engkau dengar, karena engkau tidak perhatian Anda dengan hadis tidaklah totalitas sebagaimana perhatianku dengan hadis. Kemudian Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala ditanya tentang hukum menggunakan celak, maka jawaban beliau rahimallahu taala, bercelak itu ada 2 macam. Yang pertama adalah bercelak dalam rangka dengan tujuan menguatkan penglihatan dan menyingkirkan penutup dari mata, membersihkan mata dan membersihkannya. Biduni ayakuna lahu jamalun, tanpa ada berdandan, tanpa ada maksud berdandan. Orientasinya adalah orientasi kesehatan. Fahadala ba'sa bihi, maka ini satu hal yang tidak mengapa, bahkan ini satu hal yang sepatutnya dilakukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan celak pada 2 matanya. Lasiyama lebih-lebih lagi manakala dengan ithmit yang asli. Ini betul-betul asli. Ini, karena banyak ithmit yang palsu. Nah, namanya saja ithmit, namun itu bukan. Bahkan itu bahan yang berbahaya. Kemudian yang kedua adalah maksudnya adalah kecantikan dan berhias. Maka ini satu hal yang diperintahkan untuk wanita, karena memang wanita diperintahkan untuk berdandan untuk suaminya. Wa amar rijal, adapun laki-laki, bolehkah dia bermaksud untuk menghiasi matanya bukan dengan tujuan kesehatan, dia bercelak. Kalau tadi orientasinya dan tujuannya kesehatan, kalau ini tanpa maksud kesehatan, ya boleh ataukah tidak? Maka beliau mengatakan fa mahalun nadar, maka ini adalah ruang untuk ijtihad. Ini adalah arana ijtihad. Maka nanti di sini adalah ruang yang terbuka kesempatan di sana adanya sudut pandang yang berbeda antara satu alim dengan alim yang lain. Terus bagaimana beliau dalam menyikapi di ruang ini, wa ana atawaqqafu fihi, dan aku abstain. Aku tidak menegaskan boleh atau tidak bolehnya. Waqat yufarraq, dan boleh jadi perlu dibedakan antara pemuda, antara yang masih anak muda, alladzi yukhsha, yang kalau anak muda ini kalau dia bercela dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ya, godaan bagi lawan jenis, bagi wanita, fayumna, maka perlu dilarang. Lain halnya dengan bapak-bapak tua. Nah, alladzi la yukhsha dzalika min iktihalihi falayumna. Yang tidaklah dikhawatirkan ada gadis-gadis yang terpesona dan terpedaya karena celaknya, maka tidak dikhawatirkan min iktilalhi gara-gara bercelak dzalika, hal tersebut fitnah, fala yumna, maka tidak terlarang. Ya, maka untuk laki-laki beliau mengatakan ini ruang ijtihad. Secara general berkatakan tawakuf, namun di antara hal yang patut dipertimbangkan dalam masalah ini beliau sampaikan, bedakan antara anak muda dengan lelaki muda dengan lelaki tua. Ya, maka beliau rinci masalah bercela baik untuk laki-laki dan perempuan. Beliau rinci dengan masalah ini untuk tujuan kesehatan ataukah tujuan memperbagus penampilan. Kalau tujuannya untuk kesehatan, hukumnya tidak mengapa, bahkan beliau katakan yang beri, berarti bisa kita simpulkan hukumnya dianjurkan. Alasannya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika maksudnya adalah maksud berdandan, maka dirinci. Kalau untuk perempuan tidak, perempuan untuk suaminya, maka tidak mengapa. Artinya ya, kalau untuk janda berarti tidak perlu. Ya. Karena tidak ada suami yang dia mau berdandan untuknya. Atau untuk gadis juga tidak perlu, kecuali mimbabi tamrin. Babnya adalah bab latihan, latihan pakai celak. Nah, yang itu tentu bisa dilakukan di rumah, nanti keluar rumah bisa dihilangkan. Nah. Ya, kemudian dibedakan antara wanita dan laki-laki. Dan laki-laki secara ini beliau rinci antara anak muda ataukah yang sudah berusia lanjut. Kemudian al-adasat, kemudian lensa kontak. Ini apa bahasanya? Soft lens. Bahasa Arabnya adasat. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hakian menceritakan sumpahnya iblis dalam rangka fi irwa, untuk menyesatkan anak keturunan Adam. La'anahullah, Allah melaknatnya. Waqal, dan iblis mengatakan, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Sungguh akan aku jadikan di antara hamba-hambamu bagian yang telah ditentukan. Ini akan aku ambil sebagian dari hamba-hambamu bagian yang telah ditentukan, yaitu ditentukan untuk sesat. Wala udillannahum wala umanniyannahum, sungguh akan aku sesatkan mereka. Ya, dan di antara cara aku menyesatkan mereka adalah wala umanniyannahum, aku memberikan berbagai macam angan-angan pada mereka. Wala amrannahum, dan akan aku perintahkan mereka, fala yubatikunna adanal an'am, maka mereka pun merobek telinga-telinga binatang, ternak. Wala amrannahum, dan sungguh akan aku perintahkan mereka sehingga mereka pun mengubah ciptaan Allah. Wa may yattakhidhi syaitana waliya, dan siapa yang menjadikan setan sebagai walinya, pelindungnya selain Allah, faqad khasira khusrana mubina, maka dia telah rugi dengan rugi yang nyata. Maka ini dalil berkenaan dengan yang menjadi mahalus syahid, wala amrunnahum falayghayirunna khalqallah. Sungguh akan aku perintahkan mereka sehingga mereka mengubah ciptaan Allah. Maka di antara misi iblis yang telah diumumkan, diproklamasikan oleh iblis adalah dia berupaya untuk memprovokasi manusia untuk mengubah ciptaan Allah. Kemudian Su'ilat al-lajna ad-da'imah lil ifta', para ulama yang duduk di lajna ad-da'imah ditanya tentang hukum adzafir sina'iyah, kuku palsu supaya terlihat kukunya itu panjang padahal tidak. Demikian juga arumush al-musta'arah, bulu mata palsu, wal adasat al-mulawwanah, dan lensa kontak yang warna-warni. Maka jawaban beliau-beliau, tidaklah diperbolehkan menggunakan kuku palsu, demikian juga bulu mata palsu, wal adasat al-mulawwanah, demikian juga lensa kontak yang warna-warni. Alasannya yang pertama, lima fiha minad darar ala mahalliha minal jismi. Karena sana mengandung bahaya pada bagian badan yang mendapatkan benda-benda tadi. Kemudian yang kedua adalah lima fiha minal ghish, aidan minal ghish wal khida, karena terdapat padanya al ghish wal khida, menipu dan menipu. Ini tampilan yang menipu. Kemudian ada padanya taghyir khalqillah, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu beliau cuma mengatakan la yajuz, tidak diperbolehkan. Ya, yang ini merupakan tentu kalimat tidak tegas dari sisi tinjauan hukum makruh ataukah haram. Ya, namun sebagaimana pernah kita sampaikan, kalau itu min babil ghisy wal khida, maka itu menghasilkan hukum makruh. Kalau memang ini ad-darar alal mahal, memberikan efek negatif dari sisi kesehatan dan betul-betul dan itu berbahaya, ya maka bisa sampai derajat haram. Kemudian mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau betul demikian maka hukumnya haram. Namun apakah tepat memasukkan hal ini ke dalam bab taghyil khalqillah? Maka kaidah tentang taghyil khalqillah yang terlarang sebagaimana tadi telah kita sampaikan bersifat permanen. Bersifat permanen. Kemudian yang kedua adalah itu untuk kecantikan. Nanti kalau tidak bersifat permanen, maka banyak hal yang kalau kemudian setiap meskipun bersifat sementara dikatakan taghyil khalqillah, maka ini kaidah yang sangat tidak tepat, nanti terbantahkan dengan banyak hal. Ini kalau semua kemudian perubahan meskipun itu bersifat sementara itu dimasukkan dalam taghyil khalqillah, maka nanti akan dibantah dengan terbantahkan dengan dianjurkannya wanita untuk mewarnai kukunya, kemudian dibolehkannya menyemir rambut dan yang lainnya. Ya. Tentu kemudian adzafir sina'iyah ini satu hal yang bisa kita katakan bersifat sementara. Ya, rumus musta'arah itu juga sementara. Ada sat mulawwanah, ya tidak bersifat permanen, bisa dipasang, bisa dan bisa dicopot. Ini. Maka oleh karena itu masukkannya ke dalam bagian taghyir khalqillah fihi nadhar. Satu hal yang kurang tepat. Kemudian Sesolah Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala ketika ditanya tentang masalah adasat, tentang masalah lensa kontak, maka beliau katakan jika memakai lensa kontak tersebut min ajlil hajah, karena kebutuhan, maka tidak mengapa. Dia capek pakai kacamata, pegel ya kalau pakai kacamata, pingin yang lebih ringan dan lebih, tidak harus pasang kacamata, copot lagi ya, kacamatanya sering hilang karena kelupaan, naruh kemudian di mana akhirnya hilang. Maka dia pengen sesuatu yang bersifat, maka dia punya kebutuhan untuk adasat, untuk pakai lensa kontak. Maka tidak, maka perlu katakan tidak mengapa. Wa amma idza kana min ghairi haja, adapun jika bukan karena kebutuhan, maka meninggalkannya yang lebih baik. Lebih-lebih lagi jika itu ghali taman, harganya mahal. Fa inna yu'atu min al-israf al-muharram, maka ini tergolong bisa israf, ya, berlebih-lebihan dalam pembelaannya, hukumnya haram. Namun perlu diketahui bahasanya israf itu berbeda-beda tergantung kondisi keuangannya orang masing-masing. Ini, kalau kemudian penghasilannya pas-pasan, lensa kontaknya harganya puluhan juta misalnya, ya, maka ini israf. Namun jika duitnya ya, memang sudah seharian saja penghasilannya puluhan juta, maka kemudian beli lensa kontak harganya 10 juta, ya itu kan cuma untuk boleh jadi itu kemudian senilai dengan pendapatannya 2 hari, ya tentu tidak tergolong israf. Tentu tidak tergolong israf. Maka israf itu berbeda-beda tergantung kondisi keuangan masing-masing orang. Alamatan di samping alamafi minat tadlis, ada padanya unsur tadlis, penipuan, walris dan penipuan. Alasannya mengapa di sini ada unsur ris, li'ana yudhir, karena lensa kontak ini menampakkan mata berbeda dengan penampilannya yang hakiki. Min ghairi hajatin ilaihi, tanpa ada kebutuhan. Artinya kalau pakai perkataan beliau di sini, penampilan yang berbeda dengan keadaan aslinya itu satu hal yang tidak mengapa jika dibutuhkan. Tidak mengapa jika itu dibutuhkan. Nah, ini baru kemudian bermasalah manakala tidak dibutuhkan. Kesimpulan tentang ala adasat, tentang kemudian lensa kontak, maka yang bermasalah adalah lensa kontak yang mulawan, yang berwarna. Adapun yang kemudian nanti kelihatan matanya itu biru, atau kemudian kelihatannya matanya itu hijau, atau yang lain, nah ini yang bermasalah. Adapun jika lensa kontak itu lensa kontak bening, maka tidak mengapa. Maka lensa kontak, pembahasan tentang lensa kontak, soft lens, kita bedakan antara bening ataukah berwarna. Jika bening, maka tidak masalah. Jika memang tidak memiliki dampak negatif dari sisi kesehatan. Kemudian jika itu berwarna, maka inilah yang bermasalah. Nah, ini yang bermasalah. Jika itu memiliki dampak negatif secara kesehatan sebagaimana tadi keterangan di fatwa lajnah, jika memang betul, maka ya, nanti dilihat dampaknya seberapa. Kalau dampaknya parah dan besar, gawat, meskipun itu setelah sekian lama, setelah 10 tahun pakai misalnya, nanti akan bikin rabun atau bikin katarak atau yang lain, ya maka tentu hukumnya menjadi haram. Kalau kemudian tidak demikian, maka hukumnya wallahu a'lam, ya minimal hukumnya makruh. Minimal hukumnya makruh karena min babil ghisy wa tadlis. Dan namun juga satu hal yang patut dipertimbangkan adalah israf. Ya, kondisi keuangan dia atau suaminya ditambah harganya. Kalau ini israf, maka menjadi haram. Ya, kemudian an-namas wa huwa izalatu sya'ril hawajib au ba'dihi. Ya, dan nama, dan di sini kita jumpai definisi yang dipilih oleh penulis Al-Fatwa fi Zinati binti Hawa. Namas pengertiannya adalah menghilangkan, artinya mencakup bentuk mencabut atau kemudian memotong atau kemudian menggunting dan yang lainnya. Yang penting izalah. Menghilangkan bulu yang ada di alis secara keseluruhan au ba'dihi atau sebagiannya. Nih, maka di sini penulis Al-Fatwa fi Zinati binti Hawa juga memilih pendapat yang mendefinisikan namas dengan mengkaitkannya dengan alis. Dan tadi telah kita baca, ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Demikian juga tadi telah kita baca, ini juga adalah pendapat yang dipilih di para ulama yang duduk di Lajnah Da'imah. Taqaddam al-kalam alaihi fi zinati sya'ar, dan telah kita bahas, telah lewat pembicaraan dan pembahasan tentang masalah namas di pembahasan tentang masalah hiasan untuk rambut atau bulu. Kemudian taflijul asnan wal washar, merenggangkan gigi wal washar, dan memangkur gigi. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Allah la'anallah, semoga Allah melaknat al-washimat, wanita yang mentato, berarti dia ahli tato, wal mustawshimat, dan jadi objek yang ditato, dan jadilah dia wanita yang bertato. Wal mutanamisat, demikian juga wanita yang minta mutanamisat, minta supaya alisnya itu dinames. Wal mutafalijat, dan wanita yang merenggangkan gigi lil husni, karena mencari keindahan. Al mughayyirati khalqallah, mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Malik, kenapa aku tidak melaknat orang-orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kalimat di atas itu adalah sabda Nabi. Wa wafi kitabillah, dan terlaknatnya mereka-mereka ini ada dalam Al-Qur'an, yaitu ada dalam Al-Qur'an secara tidak langsung. Yaitu terdapat dalam Al-Qur'an, dalam semua ayat Al-Qur'an yang mewajibkan untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ayat Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang maka berhentilah. Kemudian ada kutipan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala dari Fathul Bari. Beliau katakan al-mutafalijati lil husni di sini artinya li ajlil husni, karena ingin mencari kecantikan. Karena ingin berdandan. Mutafalijah, jama' dari mutafalijah. Wayallati, dan dialah adalah yang adalah wanita yang mencari al-faljah atau tasna'uhu, yang membuatnya. Bilfa' wal-lam wal-jim al-falju, maknanya adalah infirat, adanya selak baina thunyataihi, di antara dua gigi serinya. Thunyah, gigi yang jumlahnya dua. Gigi apa itu? Seri apa taring? Taring. Wa tafallut ay yufarij bainal mutalasiqain, dan tafallut maknanya adalah ay yufarij, membenggangkan dua hal yang menempel. Bil mibrat, dengan kemudian kikir atau yang lainnya. Wawa mukhtason, dan ini kegiatan ini khusus biasanya, ini biasanya khusus berkenaan dengan thunaya, gigi yang jumlahnya dua, taring. Warubaiyat, dan gigi yang jumlahnya empat, gigi seri. Wayustahsan mil mar'ati, dan ini satu hal yang dianggap satu hal yang indah jika ada pada wanita. Satu hal yang dianggap indah di masa silam. Ya, pada wanita. Wanita yang giginya itu renggang, tidak rapat, itu indah. Di masa silam demikian, di antara tolak ukur kecantikan wanita. Farubama, maka boleh jadi ini dilakukan oleh wanita yang giginya itu sudah menempel satu yang lain supaya nampak giginya itu renggang. Dan boleh jadi perbuatan ini dilakukan oleh wanita dewasa tuhim untuk memberikan image dan kesan kalau dia masih belia. Li'anna sarirah, karena wanita yang masih belia ghaliban biasanya mufallajah, ya, giginya itu mufallajah, giginya renggang, jadi datal sini karena gigi baru. Dan itu semua hilang ketika dia telah dewasa. Sedangkan watahdidul asnan, mengikir gigi disebut dengan al-washar. Waqad thabata, dan terdapat larangan anhu aidan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd turuq hadis Ibnu Mas'ud, di sebagian jalur hadis Ibnu Mas'ud, demikian juga dari sahabat yang lain yang terdapat dalam sunan, yaitu Sunan Nasa'i kalau di catatan kaki, dan yang lain. Di antaranya tadi al-washar, kalau tadi tidak ada ya, di hadis Sahih Bukhari tidak ada al-washar. Fawarda annahyu an dzalika lima fi min tarilil khilqah asliyah. Maka terdapat larangan melakukan hal tersebut karena dalam karena di dalamnya min tarilil khilqah al-asliyah, mengubah keadaan fisik yang asli, dan itu bersifat permanen dan karena kecantikan. Motifnya tadi yustahsan, dianggap cantik. Ini tentu kikir gigi dan pangkur gigi ini bersifat permanen. Ini demikian kutipan dari Fathul Bari. Ya, maka berkenaan dengan gigi yang indah terdapat perubahan tolak ukur ya, antara kondisi di masa silam dan di masa sekarang. Kalau kemudian di masa sekarang boleh jadi yang dikatakan gigi yang indah itu yang rapat, rapat boleh jadi meskipun besar-besar, nah, yang penting rapat, tertata rapi, maka itu gigi yang indah. Lain halnya dengan gigi yang indah di masa silam, itu sebagaimana gigi yang indah dalam budaya Jawa itu sama dengan gigi yang indah dalam budaya Arab. Kalau budaya Jawa mengatakan gigi yang indah itu biji timun. Itu kaedah kecantikan dalam budaya Jawa. Gigi yang indah itu biji timun. Biji timun itu artinya giginya itu tidak kecil-kecil. Giginya itu kecil-kecil dan tidak rapat antara satu dengan yang lain. Tidak kemudian berjejer rapat antara satu dan yang lain. Nah, wanita yang cantik kalau dalam budaya Jawa biji timun giginya. Dan ini sama dengan budaya dalam budaya Arab di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang cantik itu kalau giginya kecil-kecil dan tidak rapat antara satu dengan yang lain. Akhirnya yang sudah kemudian rapat kemudian berupa untuk merenggangkan. Dan caranya tentu dengan al-washar, caranya dengan dengan dikikir, ya, dengan alat kikir dan yang ada di masa silam. Maka di sini pelajaran yang bisa kita tarik secara umum, bahasanya yang bermasalah dari hal ini adalah mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena kecantikan. Kemudian selanjutnya adalah kutipan Sasala Al-Fauzan hafizullah taala ditanya tentang hukum takwimil asnan. Hukum meratakan gigi. Ada gigi yang maju kemudian dibuat supaya mundur, yang mundur supaya ke depan, supaya rata. Yang di tempat kita itu pakai apa? Behel, ya. Behel ya bacanya ya. Apa hukum semacam ini? Takwimil asnan semacam ini. Wa takribuha mim ba'din. Kalau takwe itu berkenaan yang depan supaya mundur, yang mundur supaya maju. Kemudian takrib, mendekatkan mimba'din, satu dengan yang lain. Yang ini agak jauh, kemudian dipepetkan. Maka jawaban beliau rahimallahu ta'ala, jika hal tersebut dibutuhkan, semacam giginya itu tashwih, penampilan yang jelek. Sehingga tolak ukur penampilan yang jelek bisa kita jadikan tolak ukurnya dia malu untuk tersenyum. Senyum itu kemudian sambil cari sapu tangan atau yang lainnya. Memang berarti betul-betul dibutuhkan. Karena tashwih, karena jeleknya tampilan gigi. Waktu sehingga perlu untuk diperbaiki. Fahadala ba'zabihi, maka ini satu hal yang tidak mengapa. Adapun jika tidak membutuhkan hal tersebut, maka tidak boleh. Dia pakai behel bukan karena kebutuhan, namun karena berbangga-bangga ini behel mahal, atau kemudian ikuti tren, ini dulu saya pakai behel. Atau kemudian di dunia penggemar behel tentu diketahui ini harganya berapa. Ini yang harganya 6 juta, yang harganya 10 juta. Maka sebagian orang, sebagian wanita pakai behel, wanita sekarang pakai behel bukan karena kebutuhan untuk takwim gigi. Namun cuma kebutuhan untuk berbangga-bangga dengan dia pakai behel mahal. Ya, maka jika tidak butuhkan, maka tidak diperbolehkan. Bahkan terdapat larangan wasr al-asnan, dan taflid dan merenggangkannya dalam rangka kecantikan. Ja'al wa'id ala dhalik, wasyar pada makna asalnya adalah kikir. Wa ja'al wa'id, dan terdapat ancaman dalam masalah tersebut. Kenapa? Karena ini adalah termasuk main-main dan mengubah ciptaan Allah. Ada jika hadalil ilaj, ini untuk pengobatan misalnya, atau untuk menghilangkan tashwih, tampilan yang jelek. Aulih hajatin, atau untuk satu adanya kebutuhan untuk itu, semacam seorang itu tidaklah memungkinkan baginya untuk makan kecuali dengan memperbaiki giginya dan merapikannya, maka tidak mengapa. Intinya dirinci dengan dua rincian, jika memang dibutuhkan ya, supaya kemudian makan itu lebih nyaman atau kemudian dia malu untuk tersenyum, maka tidak mengapa. Namun jika tidak dibutuhkan, maka tidak boleh. Kemudian Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ditanya tentang hukum memasang gigi dari emas, yaitu gigi palsu yang terbuat dari emas. Maka asnan adz-dzahabiyah, gigi emas, yaitu gigi palsu terbuat dari emas, tidak boleh dipasang jika untuk laki-laki kecuali darurat. Karena laki-laki haram baginya untuk memakai emas dan berhias dengannya. Adapun wanita, jika telah menjadi kebiasaan wanita di masyarakat tersebut berhias dengan gigi emas, maka tidak mengapa. Ya, maka boleh baginya untuk taksu asnanaha dhahaban. Dia, kalau makna asalnya, dia bungkus giginya dengan emas. Jika telah menjadi kebiasaan, bahasanya, di masyarakat tersebut wanita berdandan dengannya. Dengan catatan selama itu tidak israf, menghambur-hamburkan harta, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuhalalkan bagi emas dan sutra bagi wanita-wanita dari umatku. Maka berkenaan dengan masalah berdandan, di antara kaidah yang sering disampaikan oleh Syaikh Ibnu Taimin adalah mengacu kepada urf dan budaya. Jika memang di sebagian masalah-masalah berkenaan dengan berdandan, beliau mengkaitkannya dengan hal ini. Ya, apakah itu satu hal yang memang wajar, familiar, wanita berdandan dengannya ataukah tidak? Jika iya, maka tidak mengapa. Jika tidak, maka tinggalkanlah. Ya, demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.